Mitra bisnis, pembahasan rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sepertinya akan berakhir dengan kewajiban bagi pengusaha untuk menyertakan sertifikasi halal di produknya. Para pengusaha masih diberikan masa transisi sejak RUU ini ditetapkan agar dapat mempersiapkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, bagi usaha kecil menengah juga akan diberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Pusat Informasi Makanan dan Minuman, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda? Kami dari industri menyadari bahwa proses halal itu tidak mudah dan perlu biaya. Dan kelihatannya akan sangat sulit bagi industri rumah tangga kecil untuk melakukan itu. Ya, kita jangan mempersulit diri. Jadi kita sifatnya mengusulkan sukarela, artinya perusahaan yang memang sudah siap, perusahaan yang siap untuk menyatakan atau untuk menjamin bahwa produknya halal, itu saja. Untuk usaha kecil menengah kan diberikan gratis. Ingat ya, hampir 1 juta usaha kecil rumah tangga di bidang pangan. Itu kita lihat perusahaannya. Kalau produknya, lebih dari itu kan jadinya. Bagaimana pemerintah mau membiayai itu semuanya? Rencananya diambil dari APBN. Tapi yang menyiapkannya, menyiapkan supaya tempatnya tidak terjadi kontaminasi. Nah, kayak misalnya di restoran, itu dia harus memastikan bahwa alatnya tidak boleh tercampur. Misalnya penggorengan untuk sapi nggak boleh dicampur dengan untuk babi gitu. Tempat penyajian, tempat proses, tempat gudang, tempat transport, alat transportasinya nggak boleh kan? Itu semuanya pemerintah yang mau membiayai kan tidak mungkin. Terlalu sulit itu, terlalu berat. Dan akhirnya ambil khawatir kan akhirnya sekedar keluar kan kita kan nggak mau begitu. Demikian Suroso Natakusuma, saya Kiki Wijaya.